Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita membahas tafsir surat Al-Fajr. Telah kita bahas beberapa ayat pada kajian yang sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, maka kita baca bersama terlebih dahulu surat ini agar menguatkan pula pada hafalan kita, termasuk juga meluruskan tata cara baca terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي يا sempat terdengar الذي التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Nah, sementara sampai di situ kita baca. Kita telah bahas 5 ayat sebelumnya. Maksudnya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima telah dibahas pada kajian yang lalu. Maka insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan di saat ini adalah menginjak ayat yang keenam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, ayat ini permulaannya seperti pada surat Al-Fil. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sedangkan ayat ini bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Naam. Maka apa maknanya? Kata Allah Jalla wa'ala, alam tara. Itu masing-masingnya memiliki atau berdiri sendiri. Artinya, alam itu bukan satu kata, melainkan a dan kemudian lam. Lam dengan mim. Alif yang pertama adalah huruf istifham, artinya huruf sebagai bentuk pertanyaan yang biasa diartikan dengan apakah. Sedangkan lam adalah salah satu perangkat huruf apa? Jazam dalam istilah nahwu. Jazam itu antara tandanya adalah sukun. Nah, apabila ada kata kerja setelah lam, maka huruf terakhirnya berubah menjadi sukun. Nah, seperti nam taktubu, menulis. Ketika datang lam, maka jadilah lam taktub. Atau kalau mau diikutkan seperti pada ayat ini bentuk pertanyaan, alam taktub, apakah engkau tidak menulis? Nam, maka lam di situ adalah salah satu perangkat huruf jazm. Maka huruf jazm itu ada beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah lam. Lam seperti yang ada di hadapan kita. Nah, dampaknya adalah tadi mensukunkan. Nah, di sini mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah taro. Nah, taro itu asal katanya adalah yaro. Iya, yaro itu tulisannya adalah ya ro. Ya ro kemudian alif bengkong. Alif bengkok itu adalah ya yang tanpa titik. Iya. Ya tanpa titik itu disilafkan alif bengkok. Yaro. Nah. Terus bagaimana ceritanya menjadi taro yang tadinya yaro? Ya karena di sini kaitannya adalah kata ganti. Kata ganti siapa? Kamu. Karena redaksinya ayat itu Allah bertanya kepada kamu, nah, sebagai hamba, sehingga jadilah ta yang tadinya ya taro. Nah, kemudian mana alif bengkoknya? Alif bengkoknya mahdzuf, terbuang, dampak dari lam. Sehingga tidak terlihat bukan sukun. Roknya bukan sukun. Karena setelah rok masih ada alif bengkok. Yang alif bengkok tadi adalah sukun. Sehingga itu yang dihilangkan karena ada lam. Jadilah darok. Kalau tadi kan. Kalau tanpa ada lam. Maka agak panjang. Darok. Tapi ketika ada lam. Darok. Alam darok. Fahim tum ceritanya? Perlu diulang. Nah, sehingga taro itu berasal dari yaro, kemudian ya-nya berubah menjadi ta karena kata ganti. Karena kalau masih tetap ya maka dia melihat. Tapi kalau sudah diganti ta maka kamu melihat. Terus kemana ya bengkoknya? Maka hilang atau terbuang karena pengaruh lam. Nah, maka yaro, taro itu maknanya adalah melihat atau bisa diartikan memperhatikan. Nah, alam taro, apakah kamu tidak, lam itu berarti tidak. Apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak melihat. Kaifa, apa maknanya kaifa? Bagaimana? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana? Fa'ala, apa maknanya? Fa'ala artinya berbuat atau melakukan. Rabbuka, Rabbmu, yakni Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ala memperlakukan bi'ad. Itu bukan satu kata tetapi ada terpisah bi dengan ad. Bi maknanya bisa berarti dengan atau bisa berarti terhadap. Ad adalah nama suatu kaum. Nam, yakni ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak perhatikan? Atau dibahasakan dengan sikat, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memperbuat, melakukan terhadap kaum 'Ad? Pertanyaan apa bukan? Pertanyaan. Tapi bukan untuk dijawab. Pertanyaan. Tapi tidak memerlukan jawaban. Nah kalau begitu apa gunanya? Ada suatu ayat bentuk pertanyaan tapi tidak perlu dijawab. Di antara tujuannya adalah menggugah hati supaya terfokus kepada apa yang Allah sebutkan, supaya terfikir. Kan beda terasa kalau datang suatu kalimat dalam bentuk berita biasa, atau sementara di sana ada kata kalimat dalam bentuk pertanyaan. Ketika dalam bentuk pertanyaan yang tadinya mungkin tidak fokus, ketika ada bentuk pertanyaan, nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, mulai terkonsentrasi, terarah, nah, hatinya dan pikirannya kepada apa yang ditanyakan tadi, supaya hamba tadi berpikir tentang apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, untuk memperhatikan terhadap ayat ini kaum Tsamud, bagaimana kaum Ad, bagaimana mereka itu dihancurkan dan bagaimana mereka dibinasakan, supaya hamba tadi mengambil pelajaran, hamba tadi mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat-umat yang datang sebelumnya. Mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Seperti pada surat Al-Fil tadi, yang senada dengan ayat ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memperlakukan kepada ashabil fil. Ashab, yakni pasukan. Ashab, jamak dari sahib, pelaku. Nam, fil artinya gajah. Pelaku maksudnya di situ adalah tentara, pasukan, pasukan bergajah, bagaimana Allah hancurkan mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sementara pada surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 6. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala alam tara. Allah Jalla wa'ala mengawali pada ayat ke-6 ini dengan pertanyaan alam tara, tidakkah engkau perhatikan. Maka dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, memperhatikan di situ atau melihat di situ, biqalbika, dengan hatimu. Bukan sekedar melihat saja dengan mata, tetapi melihat dengan hatimu. Wabasiratika, dan kau perhatikan juga dengan penglihatanmu, dengan cermat. Kaifa fa'ala, bagaimana Allah melakukan, memperlakukan, bihadihil umami, terhadap umat-umat tersebut, at-taghiyah, yang melampaui batas. Tagha, yatgha, taghiyah, yang melampaui batas, menerjang dari batasan-batasan atau hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Maka Allah binasakan mereka. Kemudian ayat ke-6 ini adanya keterkaitan dengan berikutnya, ke-7, irama zatil imad. Nah, yakni mereka itu adalah kaum atau kabilah atau bangsa yang namanya Iram. Yang mana kaum Iram itu zatil imad. Zatil imad. Zat itu maknanya yang mempunyai, yang memiliki. Nah, al-imad dimaknakan dengan bangunan tinggi. Contoh, perhatikan bahwa umat-umat terdahulu seperti itu. Memiliki apa? kemampuan, kekuatan sampai bisa melakukan membangun suatu bangunan yang bertingkat, bangunan yang tinggi di masa itu yang teknologi belum sampai seperti sekarang dengan alat yang canggih. Nah, ini berapa abad yang lalu Allah sudah katakan, Allah sudah sebutkan bahwa kaum Iram zatil imad, yang mereka itu bisa mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, Iram adalah al-qabila al-ma'rufa fil Yaman. Satu kabilah yang ma'rufah, yang terkenal, yang masyhur di negeri Yaman. Itulah bangsa Iram. Terkait dengan Iram ini itu sendiri ada beberapa penafsiran yang nampaknya perlu dicatat. Ada yang menyatakan bahwa Iram adalah maknanya al-alam, al-alam. Yakni bangsa Ad yang mereka memiliki al-alam, memiliki kekuatan. Yang kedua, bahwa Iram adalah nisbat kepada keturunan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Sehingga bisa dikata bahwa Iram adalah ayahnya Ad. Ayahnya Ad, yang di situ kemudian nama suatu bangsa Ad, Naam, itu adalah ayah dari Iram. Sehingga silsilahnya Ad bin Iram. Bin Aus. Aus pakai sod, bukan pakai sin. Aus bin Sam bin Nuh. Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Ini pendapat kedua demikian, bahwa Iram adalah nisbat keturunan dari Sam bin Nuh. Yani Nuh adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam, sehingga ini merupakan keturunannya. Berdasarkan dari pendapat itu, yakni maksudnya Sam bin Nuh, maka Iram adalah jaddu Ad, kakeknya Ad. Kakeknya Ad. Karena Sam bin Nuh tadi memang memiliki beberapa anak. Di antaranya adalah Iram. Ada lagi yang namanya Arfakhshad, nama yang mungkin belum pernah antum dengar, Arfakhshad. Naam. Yang kemudian dari situ melahirkan orang-orang yang berkarakter Nam al-amaliqah wal-fara'inah wal-jababirah wal-muluk at-tughat al-usad. Nam yakni yang memiliki watak seperti Fir'aun, seperti Al-Jababirah, mereka-mereka yang congkak, yang sombong, Wal-Muluk, demikian pula raja-raja, At-Tughat wal-Usat, yang melampaui batas, yang durhaka. 6. Pendapat ketiga yang disebutkan oleh Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, kata beliau, Iram adalah ummatun minal umam, suatu umat dari umat-umat yang ada. Ummatun minal umam, sehingga dari makna tersebut, Iram berarti al-qadimah, yakni terdahulu. Berdasarkan dari makna tadi, umat dari umat-umat yang ada berarti umat yang sudah terdahulu, sudah berlalu. Nah. Itu pendapat yang ketiga. Nah, nanti saya tanya apa saja pendapat tentang Iram. Pendapat yang keempat, yang berikutnya, dari Al-Imam Qatadah rahimahullah, bahwa Iram adalah qabilatun min 'ad. Qabilah, nama suatu kabilah. Min 'ad, dari kaum 'ad. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, bahwa huma 'adani, keduanya adalah kaum 'ad. Iram atau 'ad itu sebetulnya sama, sehingga dikatakan huma adani, dua kaum ad. Ad yang pertama Iram, kemudian ad yang kedua itu ad. Ad yang kedua adalah kaum ad itu sendiri. Kok bisa begitu? Mana buktinya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat An-Najm, tepatnya ayat ke-50, wa annahu ahlaka 'adan al-ula, dan sesungguhnya Allah jalla wa ala ahlaka, membinasakan 'adan, kaum 'ad al-ula, yang pertama. Berarti siapa? Berarti kaum Iram. Naam. Kemudian di sana adanya kaum 'ad yang kedua, yang biasa disebut hanya dengan kaum 'ad. Adanya kaum 'ad maksudnya adalah 'ad yang kedua. Nah, sudah berapa pendapat? Ada 5. Pendapat yang kedua, pendapat yang berikutnya, yang ke-6. Nah, sudah terkait dengan Iram sampai di situ. Terkait dengan Iram, penafsirannya sampai di situ, ada 5 pendapat. Yang mana kaum Iram, kata Allah pada ayat ke-7 tadi, dzatil imad, yang memiliki bangunan tinggi, demikian tadi telah dimaknai. Maka di sana tentang al-imad juga ada beberapa penafsiran, yang kalau tidak dicatat nanti lewat begitu saja, lupa, dan sulit untuk mengulang kembali. Zat tadi telah dimaknai adalah mempunyai. Al-imad tadi diartikan dengan bangunan yang tinggi. Ada pendapat lain menyatakan, naam, bahwa kaum Iram tadi karena memiliki panjang, sehingga al-imad maknanya at-tul. At-tul yakni memiliki panjang dari sisi tubuhnya. Sampai-sampai ada riwayat menyatakan bahwa panjangnya, tingginya 500 hasta yang paling tinggi. Yang paling pendek dari kaum itu adalah 300 hasta. Hastanya dia, bukan hasta kita. Paling menonjol dari telapak, dari jari jemari itu jari tengah. Sehingga jari ujung jari tengah sampai siku satu hasta. Nah, ini panjangnya 500 kali. Antum berapa hasta? Saipet gini ya, dibandingkan itu. Ada pendapat seperti itu. Nam, tapi kata Ibnul Arabi, Ibnul, bukan Ibnu. Karena Al-Arabi ada alif lamnya. Itu juga harus antum cermati. Kalau Al-Arabinya tanpa alif lam, maka seorang yang mulhid. Nam, berideologi tasawuf yang sesat. Ya, itu Ibnu Arabi, Arabinya tanpa alif lam. Sedangkan di sini pakai alif lam sehingga tadi Ibnul Arabi. Kata beliau bahwa pendapat tadi batil. Pendapat tadi tidak benar yang menyatakan bahwa kaum Iram setinggi itu. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha khalaqa Adam tuluhu sittuna dhira'an fil hawa. Sesungguhnya Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihi salam panjangnya 60 hasta fil hawa, di udara. Naam. Maka kaum Ad datang sebelum apa, sesudah tentunya dari manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Falam yazal al khalqu yang qusu ilal an. Maka dengan datang generasi berikutnya setelah Adam, yang qus berkurang dari generasi ke generasi ilal an, sampai hari ini. Sampai hari ini, maka ukuran antum sekarang ya rata-rata seperti itu. Yang tadinya berkurang-berkurang tinggi 60, kemudian kurang dari 60 hasta. Terus begitu terus sampai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukurannya itu terakhir. Nah, maka kalau tadi dikatakan bahwa itu 500 hasta adalah batil kata siapa? Ibnu al-Arabi. Karena menyalahi hadis yang sahih, innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah ciptakan Adam alaihi salam tingginya panjangnya sittun 60 dira'an 60 hasta. Itu umat-umat terdahulu tinggi, panjang, besar. Nah, jangan antum pahami, antum pikir seperti antum begini. Nah, tapi besar-besar, tinggi. Sehingga ada yang menafsirkan dhatil imad, yakni dhatat tul yang memiliki panjang, tinggi. Nah, pendapat yang lain menyebutkan dhatil abniyah al-ma'rufah al-al-amad. Yakni semakna dengan makna yang awal, yakni yang memiliki abniyah, memiliki bangunan, al-ma'rufah, bangunan yang dikenal, al-al-amad, dibangun di atas pasak-pasak, naam, di atas kekuatan yang kuat. Pendapat yang ketiga, bahwa dhatil imad, dhatil quwwah wasyiddah, adalah memiliki kekuatan dan memiliki kekokohan, terambil dari firman Allah Jalla wa'ala pada surat Fussilat. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Waqalu, kemudian mereka bilang, man asyaddu minna quwwah, siapa yang paling kuat di antara kita, siapa yang paling hebat, siapa yang bisa menandingi kita dari sisi quwwah, dari sisi kekuatan. Demikian kesombongan mereka. Kemudian Allah Jalla wa'ala katakan kepada mereka bahwa awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum, tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang ciptakan mereka, nam, huwa asyaddu minhum quwwah, di mana Allah itu jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Allah sengaja sebut dengan kata khalaqahum, Allah yang menciptakan mereka, menunjukkan bahwa mereka apa? Diciptakan. Maka zat yang namanya diciptakan itu lebih lemah apa lebih kuat? Lebih lemah. Sedangkan zat yang menciptakan, yakni Allah Jalla wa'ala, adalah lebih kuat. Sehingga Allah tegaskan, huwa asyaddu minhum quwwah, dialah Allah Jalla wa'ala yang lebih kuat dibandingkan mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, kan, tetapi mereka terhadap ayat-ayat kami, yajhadun, mereka mengingkarinya. Maka dengan bukti tadi bahwa mereka memiliki kekuatan. Orang kalau sudah kuat, merasa dirinya gede, besar, ya, merasa congkak, sombong, akan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Nah, maka dengan sebab itu salah satunya azab Allah timpakan kepada mereka. Yang berikutnya, dzatil imad, adalah Dimaskun, Damaskus. Negeri Damaskus itu adalah Syria. Yang di masa itu mereka memiliki, menonjol di sisi kekuatannya. Sehingga kalau ada yang menafsirkan seperti itu, karena melihat di masa itu atau mengetahui di masa itu belum ada yang menandinginya. Irama dzatil imad hiya Dimasq, yakni Damaskus. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menafsirkan ayat ke-6 ini. Kata beliau, dahului dengan kaum Ad. Allah lakukan terhadap kaum Ad. Kaum Ad adalah kabilah yang terkenal di Jazirah Arab bagian selatan. Demikian tepatnya keberadaan mereka di Jazirah Arab bagian selatan. Allah Jalla wa'ala mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Beberapa kisah disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan kisahnya Nabi Hud. Salah satunya antum bisa lihat pada surat yang namanya Hud. Antum buka di rumah surat Hud ayat ke-50 sampai 60. disebutkan di situ diantaranya kisah Nabi Allah, kisah yang kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah utus Nabi Hud kepada mereka, maka beliau sampaikan risalah kepada mereka. Tapi apa reaksi mereka? Menyombongkan diri dan melampaui batas. Dan mereka katakan, Man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang paling kuat di antara kita? Yang Allah abadikan ucapan mereka tadi di dalam Al-Quran, tepatnya surat Fussilat 6. Surat Fussilat ayat ke-15. Mereka katakan, Man asyaddu minna quwwah. Maka dijawab oleh Allah Jalla wa'ala, Annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Pada surat dan ayat yang sama, surat Fussilat ayat ke-15. Maka dengan sikap tadi, sikap melampaui batas, menyombongkan diri, dan kemudian mereka lontarkan dengan ucapan kesombongan itu, mereka banggakan kekuatan tadi, maka Allah jelaskan bahwa mereka itu adalah lemah di hadapan kekuatan Allah. Pada surat Fussilat tadi ayat yang ke-15, bagaimana tadi telah disinggung, Annallaha alladhi khalaqahum, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan mereka. Kata Syekh Ibn Uthaymin, asyahid dari ayat itu menunjukkan bahwa mereka itu lemah pada kata khalaqahum, Allah menciptakan mereka. Di sini bertujuan menjelaskan kelemahan mereka. Bayang kuat tidak ada tandingan itu hanya Allah Jalla wa'ala, karena dialah pencipta. Sedangkan yang namanya makhluk dicipta. Makhluk adalah diciptakan. Dengan sebab itu, wa kanu bi ayatina yajhadun, penutup Fussilat ayat yang 15, maka Allah sebut pada ayat berikutnya yang ke-16, fa arsalna alaihim, maka kami kirimkan kepada mereka rihan sorsoro, angin yang amat gemuruh, fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang naas, linudziqahum, supaya kami merasakan kepada mereka adzabal khizyi fil hayatid dunya, siksaan yang menghinakan di kehidupan dunia mereka. Wala adzabul akhirati akhza, dan ketahuilah azab di akhirat itu lebih menghinakan lagi. Wahum la yunsurun, sedangkan mereka tidak dapat mendapatkan pertolongan. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah, wa kanu bi ayatina yajhadun. Fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat linudziqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsurun. Maka Allah kirimkan angin badai. Allah tundukkan itu semua untuk menghancurkan mereka selama 7 hari 8 malam secara terus menerus. Demikian Syekh Ibn Uthaymin meneruskan penjelasannya. Kejadian itu berlangsung 7 malam 8 hari. Secara terus menerus. Maka engkau lihat kaum tadi bergelimpangan seperti batang kurma yang telah lapuk. Batang kurma yang telah lapuk. maka mereka pun menjadi tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka saja. Nah, kecuali hanya tinggal tempat tinggal mereka. Maka pertanyaan tadi yang Allah arahkan perhatian kepada apa yang Allah perbuat terhadap mereka. 6. Awalam yarau, awalam taro dan sebagainya tadi. Tujuannya untuk pelajaran. 6. Maksudnya apa? Pelajaran wahai orang yang mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat tadi terkait dengan keberadaan kuffar Quraisy, sehingga Allah katakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ya kan, redaksinya kepada mereka Allah ingatkan dengan umat-umat yang sebelumnya supaya mereka apa, mengambil pelajaran. Kalau mereka dustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan salahkan kalau Allah timpakan azab itu seperti mereka atau mungkin dengan bentuk yang lainnya. Naam. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Allah sebutkan pada surat Hud, dan azab itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Dengan keberadaan kaum Iram yang seperti tadi, dzatil imad, maka Allah lanjutkan pada ayat yang ke-8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana allati lam yukhlaq, belum pernah diciptakan atau dibuat mithluha seperti itu fil bilad, di negeri-negeri lain. Allati itu kata sambung seperti alladhi, cuma di sini bedanya kalau alladhi mudzakkar sedangkan allati muannats. Maka berarti allati kembali ke siapa? Hah? Kembali kepada kata iram juga bisa. Iram adalah nama kabilah. Atau dzatil imad, yang mana kabilah tadi memiliki dzatil imad, dzat yakni muannas. Nah, sehingga Allah sambung dengan allati lam yukhlaq. Nah, lam yukhlaq. Yukhlaq itu asal katanya yakhluqu. Coba dicermati, jangan ngantuk. Asal katanya fi'il mudhari'nya yakhluqu. Fi'il madhinya khalaqa, fi'il mudhari'nya yakhluqu, artinya menciptakan. Kenapa kok bisa berubah jadi yukhlaq padahal tadinya yakhluqu? Karena ini kata dalam bahasa Indonesia kata pasif. Yang biasanya kalau pasif itu diartikan dengan di. Ya. Yakhluqu menciptakan, kalau yukhlaq berarti apa? Diciptakan. Kalau yakhluqu tadi asalnya menciptakan. Maka di sini bentuk pasif yukhlaqu. Lah kok kemudian qafnya sukun? Apa jawabannya? Hah? Karena ada lam. Masih ingat berapa menit yang lalu atau sudah lupa? Apabila ada lam kemudian datang kata kerja sesudahnya, maka mensukunkan huruf terakhirnya. Yukhlaqu bentuk pasif tadi qafnya dhammah, maka harus disukunkan. Nah, allati lam yukhlaq, yang belum pernah dibuat atau diciptakan mithluha, semisal itu. Mithl itu bahasa Arab yang bahasa kita adalah misal. Misal itu seperti. Nah, mitluha. Ha kembali ke siapa? Al-imad, bangunan tadi yang belum pernah diciptakan bangunan seperti itu fil bilad, di negeri-negeri manapun di masa itu. Ya, menunjukkan apa? Bahwa kaum Irad, kaum Iram, kaum yang kuat, yang kokoh. Ya, Allah gambarkan demikian. Allati lam yukhlaq mitluha fil bilad. Adalah mereka yang memiliki bangunan kokoh, kata beliau, al-quwwatus syadidah, kekuatan yang sangat kuat, wal-utu wat-tajabbur, itu makna yang mirip, al-utu wat-tajabbur, kesombongan. Kemudian kata beliau, allati lam yukhlaq mithluha, yang belum pernah diciptakan semisal itu. Yakni semisal apa? Dijelaskan oleh beliau, mithlu 'ad, seperti kaum 'ad. Belum ada yang menandingi seperti yang dilakukan oleh kaum 'ad. Fil bilad, di negeri-negeri. Ai fi jami'il buldan, pada seluruh negeri-negeri yang ada. Fil quwwah wasyiddah, dari sisi kekuatan dan kekokohan belum ada. Kama qala lahum nabiyyuhum Hud alaihi salam, sebagaimana bukti apa yang disampaikan Hud alaihi salam, nabi mereka, yakni Hud alaihi salam, kepada mereka, yang diabadikan oleh Allah jalla wa ala. Wadhkuru idh ja'alakum, udhkuru, ingatlah oleh kalian semua. Diingatkan oleh Nabi Hud. Diajak mereka untuk mau berpikir. Idh ja'alakum, tatkala Allah jadikan kalian khulafa, pengganti. Allah jadikan kalian sebagai pengganti. Diberikan kepada kalian itu bentuk tanggung jawab. Mim ba'di Nuh, mim ba'di qaumin Nuh, yang mana datang pengganti-pengganti tadi setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, menunjukkan bahwa kaum 'Ad itu tadi adalah datang setelah kaumnya Nabi Nuh. Mim ba'di qaumin Nuh, yakni setelah lenyapnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh juga dilenyapkan sebagaimana yang telah kita ketahui, diazabnya karena ingkarnya kaum tadi dengan seruan, dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, yang berdakwah selama 950 tahun lamanya, yang mengikuti hanya beberapa gelintir orang. Kemudian Allah perintahkan membuat safinah, bahtera, membuat perahu, kemudian untuk dimasukkan orang-orang yang setia mengikuti dakwah beliau, dan juga binatang-binatang ternak. Adapun yang lainnya banyak mengingkari. Nah, maka setelah Allah hancurkan, lenyapkan kaum Nuh, Allah jadikan kalian sebagai khulafa. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah telah zadakum, telah lebihkan kalian fil khalqi, dari sisi kekuatan tubuh, bastah, dan dari sisi keperawakanmu. Ya, mereka punya badan yang kekar, kuat, kaum 'Ad, dibandingkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Diingatkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru, sekali lagi kata beliau, ingatlah oleh kalian ala Allah, ala yakni nikmat-nikmat Allah, La'allakum tuflihun, yang dengan mengingat tadi kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Tapi kalau kalian tidak peduli, tidak mengindahkan nasihat dan seruan tadi, maka jangan salahkan kalau Allah turunkan azab kepada kalian. Yang kenyataannya justru mereka ingkar, tidak mengikuti seruan dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam. Maka demikian dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah perkataan Nabi Nuh Hud yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat Al-A'raf. Nah, tepatnya pada surat Al-A'raf ayat ke-69. Nah, berikutnya kita melangkah pada ayat yang ke-9. Wa thamudal ladzina. Kalau tadi berbicara tentang kaum Iram, yang mana itu kaum Iram adalah kaum 'Ad yang pertama. Kemudian juga Allah berbicara tentang kaum 'Ad sebagaimana ayat ke-8 tadi, lam yukhlaq mithluha. Semisal itu, yakni semisal kaum 'Ad. Pada ayat yang ke-9 Allah berbicara tentang kaum yang namanya kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi siapa? Nabiullah Shalih alaihi salam. Maka salah satu kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, antum bisa buka di rumah nanti surat Hud. Kalau tadi tentang kisahnya Nabi Hud dari ayat 50 sampai 60, maka kisahnya kaum Tsamud ayat 61 sampai pada ayat ke-60 sekian. 6. Ayat 61 sampai 68 berbicara tentang kaum Tsamud. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ke-9, wa Tsamud, dan kaum Tsamud, alladzina. Alladzina adalah jamak dari alladzi. Ya. Ya. Kalau dua, alladzani. Alladzani atau alladzaini. Nah, tapi kalau jamak, alladzina. Maka dikatakan jamak karena Tsamud suatu kaum, bukan satu orang. Maka dikatakan jamak sehingga Allah katakan alladzina. Wa Tsamud alladzina, kaum Tsamud. Yang mana mereka alladzina, yang mana mereka itu jabu memotong as-sakhra, batu besar, bil wad. Bilwad, wakata bi dengan alwad. Alwad artinya wadi. Wadi itu lembah. Bilwad berarti di wadi. Kaum Tsamud yang mereka melakukan proyek Jabus Sohra, proyeknya membobol gunung batu, itu di jabu. Jabu itu dipotong, dikeruk, dilobangi. Masa itu, ya, sekarang sudah banyak. Nah, seperti di Saudi, terowongan Mina itu karena terhalang oleh gunung dibobol, sehingga bisa tembus melewati gunung batu tadi. Sehingga itu terowongan Mina, terowongan ini terus semakin berkembang. Ini kita bicara masa itu, ya. Itu sudah dilakukan oleh kaum Tsamud. Allah ingatkan kepada mereka, wa Tsamud alladzina jabus sakhra bilwad. Jabu, kata yang semakna dengan itu atau sinonimnya adalah qata'u. Qata'u artinya memotong. Ya. Jabu itu kenapa dinamak pakai bahasa jab dari kata jaib? Nah, maka jaib, maka komis, gamis itu dinamakan jaib. Kenapa? Karena dipotong-potong ini bagian leher, ini bagian lengan, ini hanam. Itu adalah dari sisi bahasa. Termasuk ini, saku ini. Ini namanya jaib, karena dipotong bentuk gini. Nah, jaibuka, sakumu. Nah, jabu, memotong. Paham tu? Nah. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra, as-sakhra batu besar, bilwad, yang berada di lembah. Berkata al-mufassirun, ahli tafsir, awwalu man nahatal jibal was-sur war-rukham Thamud. Pertama yang memahat gunung-gunung, yang memahat pula pagar, dan termasuk yang memahat batu marmer adalah kaum Thamud. Sudah ada Pak zaman dulu ya, dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Dipikir kaum sebelumnya itu tidak bisa apa-apa. Bahkan mereka menonjol. Irama dzatil imad. Sampai Allah bilang, allati lam yukhlaq mitluha fil bilad. Bicara lagi Allah. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Maka, jadi perbuatan semacam itu bukan baru ada zaman kita, tapi sudah ada sebelumnya. Fabanau minal madain, maka mereka bangun kota-kota itu alfan wa sab'una mi'ah Madinah kulluha minal hijarah. Kota-kota sebanyak 1700 kota semuanya dari hijarah, dari batu. 6. Kalau Borobudur tahun berapa? Nah, yang katanya wallahu a'lam batu disusun tak pakai semen apa ini suatu keajaiban ini itu dan sebagainya. Nah, maka mereka membangun kota-kota jumlahnya alfan wa sab'una mi'ah 1700 Madinah kota. Kulluha minal hijarah, semua dari batu. Maka mereka karena membangkang, mendustakan Rasulullah, maka dibinasakan. Dengan binasanya seperti yang digambarkan kan tadi, tidaklah terlihatkan kecuali tempat tinggal mereka, dan itu sampai hari ini masih ada. Sehingga disebutkan dalam riwayat Abu Nadrah radhiyallahu taala anhu qaal ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam suatu hari mendatangi al-wadi, lembah tadi, baina jibal, yang berada di antara gunung-gunung tadi. Beliau datangi itu fi ghazwati Tabuk, pada waktu perang Tabuk. Naam, wa kanu yang kubula fi tilkal jibal. Naam. Wa huwa ala farasin ashqar, yang mana beliau berada di atas kudanya. Faqala, sambil beliau nyatakan, asri'u as-sayr. Percepat, segerakan langkah kalian. Fa innakum fi wadin mal'un. Karena kalian berada di wadi atau lembah yang dilaknat. Ya, peninggalan dari kaum Thamud. Asri'u as-sayr, fa innakum fi wadin mal'un. Nah, sehingga oleh karenanya disuruh kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melewatinya. Nah, kata beliau, beliau ketika lewat di situ mempercepat dan menundukkan kepala beliau, dan beliau bersabda, "La tadkhulu ala ha'il mu'adzabin illa an takunu bakin." Janganlah kalian memasuki ke negeri orang-orang yang diazab illa an takuna bakin, kecuali jika kalian menangis. Fa illam takunu bakin, jika kalian tidak menangis, fala tadkhulu alaihim, maka jangan masuk ke sana. La yusibukum mithlu ma asabahum, jangan sampai apa yang menimpa mereka akan menimpa kalian. Itu tujuan beliau katakan seperti itu. Nah, bukan semakin kemudian jadi tontonan begini. Beliau lewat situ suruh mempercepat langkahnya. Tuh. Sebab mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, lembah tadi adalah lembah Tsamud yang mana Allah perbuat kepada mereka dengan azab dan siksaan dengan cara yang dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah di negeri kalian selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari mereka disiksa dengan teriakan yang menggelegar dan gempa dahsyat, sehingga mereka berkelimpangan di negeri tadi. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dengan keadaan mereka, para pendusta yang kesudahan mereka kebinasaan dan kehancuran. Dan hendaklah diketahui bahwa umat ini tidak akan dibinasakan dengan azab yang telah membinasakan umat-umat terdahulu berupa azab yang merata. Mungkin azabnya tidak seperti itu. Nah, karena Nabi SAW mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar jangan membinasakan mereka dengan paceklik yang menyeluruh. Itu sudah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mungkin saja umat ini akan dibinasakan oleh Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Itu azab. Bukan secara zahir dihancurkan ini luluh lantak, tapi azabnya berupa permusuhan di antara mereka. Sehingga berkobarlah peperangan, saling bunuh di antara mereka. Jadilah kebinasan sebagian mereka di tangan sebagian yang lain. Jadi kata beliau, bukan dengan azab yang turun dari langit sebagaimana yang Allah telah perbuat terhadap umat terdahulu, tetapi dalam bentuk seperti itu. Oleh karenanya kata beliau, wajib bagi kita untuk berhati-hati terhadap berbagai fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Naam. Sehingga kita diperintah untuk doa, Allahumma inna na'udzubika min syarril fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan fitnah. Fitnah secara umum tidak bisa dihindari. Fitnah adanya istri, adanya anak dan sebagainya, harta dan sebagainya. Tapi fitnah yang jelek, min syarril fitnah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah yang jelek, yang tampak maupun tersembunyi. Dan hendaklah kata beliau menasihatkan kepada kita, jauhi segala macam yang bisa menyulut permusuhan sebagian manusia kepada yang lainnya. Dan yang ketiga kata beliau, hendaklah kita senantiasa bersikap tenang dan menjauhi isu-isu yang tidak jelas, dan hindarkan banyak bertanya. Ada berapa sudah nasihatnya beliau? Hati-hati dari fitnah, tulis. Hati-hati dari fitnah yang tampak dan yang tersembunyi, menjauhi segala hal yang bisa menyulut permusuhan, yang ketiga senantiasa bersikap tenang, enam bersikap tenang, dan menjauhi isu-isu yang tidak jelas. Dan berikutnya, jauhi banyak bertanya. Kecuali memang tanya, aktif bertanya karena ingin tahu, karena dia tidak paham. Untuk semakin memperjelas suatu persoalan, maka tidak masalah. Tapi bertanya yang dibikin-bikin itu yang dilarang. Karena itu termasuk dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kana yanha an qila wa qala. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkataan, melarang an qila wa qala, perkataan yang tidak jelas kebenarannya. Wa kasrati su'al, dan beliau larang untuk banyak bertanya. Wa idha'atil mal, dan beliau pula larang kepada kita menyia-nyiakan harta. Kemudian yang keempat, larangan beliau wa man'in wahad, menahan haknya orang lain, kemudian meminta yang bukan haknya. Dan yang berikutnya, uququl ummahat, adalah durhaka kepada ibunya. Kemudian yang berikutnya, wawadil banat, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabah Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan ayat itu, wa tamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Nah, sampai di situ apa yang bisa kita bahas. Semoga dan semoga ayat-ayat Allah yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa berpengaruh, membekas pada diri kita, sekaligus memahamkan kita ketika kita terlewati dengan ayat-ayat tadi. Nah, dan semoga pula apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diberikan tanda kita sampai pada ayat yang ke-9. Pembahasan kita sampai pada ayat yang ke-9.